mau itu. Mau apa? Begah radang tenggorokan. Seriawan bibir pecah-pecah. Semuanya gak enak. Enak. Itu panas dalam. Oh ya? Minum segar dingin. Mau dong. Pakainya makin dingin, dingin, makin hebat. Minum segar dingin. Vitamin C 1000 miligram bikin enak ke badan. Segar dingin baru pakai min makin dingin. Manfaatnya makin hebat segar dingin. Semua jadi enak. Segar dingin bikin enak.